Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Lillahi ta'ala wa li syafa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Sohifah. Aslimah. Pocok nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasihul Ibad halaman 5 sing awal pojok kanan. Al-Maqalah Al-Khamisah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Al-Maqalah Al-Khamis, maqalah atau makalah yang kelima iku an Utsman radhiyallahu anhu. Amin. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nuran fil qalbi. Hammud dunya utawi mrihatinake perkara dunya. Hammud dunya utawi mrihatinake mengkhawatirkan, menyusahkan perkara dunia iku zulmatun dadi perkara kang metengake. Iku zulmatun dadi perkara kang metengake utawa menggelapkan. Fil qalbi ing dalem ati. Fil qalbi ing dalem ati. Wahamul akhirati utawi mrihatinake perkara akhirat. Wahamul akhirati utawi mrihatinake perkara akhirat iku nurun dadi utawa iku nawaro madangi fil qalbi ing dalem ati. Fil qalbi ing dalem ati mengkhawatirkan perkara dunia itu bisa apa menggelapkan hati, sedangkan mengkhawatirkan perkara akhirat kita itu justru malah membuat atau menerangi hati kita. Ail khusnu tegese prihatin atau susah. Fil umuri ing dalam pira-pira perkara al-muta'allaqatika berhubungan utawa sambungan. Al-muta'allaqatikan berhubungan atau ta'aluk gumantung bid dunia kelawan perkara dunya iku soro dadi apa khazan. Iku soro dadi apa khazan iku madluman perkara kang metengake fil qalbi ing dalem ati. Wal khaznu utawi susah fil umuri ing dalem pira-pira perkara al-muta'allaqati kang ta'alluq atau berhubungan atau gumantungan bil akhirati kelawan perkara akhirat iku soro dadi apa khazan fil umuri akhirat. Khazan sing akhir iku munawwaron kang madangake lil qalbi maring ati. Lil qalbi maring ati niki saya setuju niki berarti niki makalah sing luar biasa saking sahabat Utsman. Kita itu kalau menyusahkan terlalu terlarut dalam susah dalam urusan dunia kita itu justru menggelapkan hati kita, dan menyusahkan urusan akhirat kita itu bisa menerangi hati kita. Terlebih kalian Banawi ditambah itu mau Allahumma la taj'al dunia akbaro hammina wala mablugha ilmuna ilmina Allahumma dugusti Allah la taj'al ampun dadosaken Tuhan ad dunia ing dunya ampun dadosaken Tuhan ing dunya akbaro hamina ing luweh gedhi-gedhine apa prihatin ingsun akbaro hamina ing luweh gedhi-gedhine prihatin ingsun ya Allah semoga jangan jadikan dunia ini ada perkara yang membuatku susah atau perkara prioritas saya. Walama belago lan ora lan ampun wawu atof ya walataj al maksudnya lan ampun dadosaken ing katoke walama belago ilmina lan ampun dadosaken tuan dunyo ing dunyo ing katoke ilmu kita ing katoke ilmu kita. Semoga kita ilmu kita itu tidak hanya terhenti tatok niku mesti notok atau mauquf terhenti pol hanya di urusan dunia. Ngoten gak apa-apa sampean saniki cita-cita kepingin dadi wong sing manfaat misalnya belajar agama muga-muga iso manfaat terus iso misalnya dadi kiai dadi pendakwah atau dadi apalah itu gak apa-apa tapi muga-muga gak notok teng mriku tok. Muga-muga terus nanti sak bali dadi ustaz tenan, muga-muga terus niati dadi krana Allah. Dan ini doa ini biasanya dibaca teng anu ya. Teng napa? Teng lek teng Mekah niku mantun napa? Lek mantun azan itu baca doa banyak ya, kan doa itu yang mustajab di antara dua azan. Azan kali iqomat maksudnya. Itu di antaranya niki. Ada potongan ini Allahumma la taj'al ad-dunya akbaro hammina. Iku sampeyan teng TV ya, teng TV sing Arab niku ya, sing gambare Ka'bah biasanya teng TV lha niku biasanya selalu dibaca ada doa ini. Allahumma la taj'al ad-dunya akbaro hammina. Dan ini penting nggih. Niki contoh niki salah satu saya ambil makalah teng ulama sufi besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan ijtihadu ka fi ma luminalaka wa taqsiru ka fi ma tuliba minka dalilun ala iltimasil basirah minka. Ngendikane Syekh Ibnu Athaillah niku teng kitab Hikam di antaranya pasal-pasal Hikam itu ngeten ngendikan kurang lebih artinya ngeten. Ngoyomu berusahamu terhadap sesuatu yang sudah dijatah. Sesuatu yang sudah dijatah. Watak siruka dan nopo ngenteng nini awakmu ning perkara sing dituntut oleh Gusti Allah iku tanda ilangi basirohmu atau matine peningal hatimu bahasa Jawa Timurane ngoten piceke moto hatimu niki ngoyo gone perkara sing dijatah tapi gak malah ngenteng nih yang perkara sing dituntut. Contoh dijatah itu IDW ini ki umur dijatah loh dong. Jatah ya rezeki umur jodoh lah dijatah ya. Niku saman upaya nih. Niku yuk ayo uang kaya nguyai segoro, kaya nguyai segoro. Nenek guna nih. Rausan lu apa-apa nih jatah kode. Bojo lu rausan saman usaha nih pacaran. Niku tak kode bojo. Begitu juga ketika sampean ngenteng nih perkara yang dituntut oleh Allah dikongkong sholat bu enteng nih niki kok gue nah niki tanda-tanda kita mulai kehilangan peninggal hati atau mata hati kita mulai rabun sampai pada tingkatan buta. Mulai niku saya setuju ada orang diiling-iling ada orang masih urusan dunia diistighfari muka-muka himmah kita tujuan kita ini untuk akhirat ngoten ya. Amin Allahumma amin. Wal maqalah as-sadisah wal maqalah tadi maqalah as-sadisah itu kan pengen 6 Ibu An Ali radhiyallahu anhu. Amin wa karramallahu wajhah wa karrama lan kumki mulia ake sinten Allah wajhahu ing wajahi Sayyidina Ali. Keranten Sayyidina Ali niku bahkan mboten nate mirsani apa kemaluannya atau farjinya ya. Mulane niku lek wong-wong ahli sunnah titelnya ditambahi boten radhiyallahu anhu tok tapi ditambahi karramallahu wajhah. Jadi tengere ahli sunnah biasa. man utai sapane wong iku ngendikane Sayyidina Ali mangkana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi. Man utai sapane wong iku kana ana sapa man fi talabil ilmi ing dalem nyupreh ilmu kanat mongko ana sapa man kanat mongko ana ngoten mawon kefailen opo al jannatu swarga iku fi talabihi ing dalem penyupreh man. Luar biasa ya Sayyidina Ali ini sing wingi dengan ditakne jeng Nabi ana madinatul ain wa aliyu babuha. Ketika saya ini gudang ilmu atau kota ilmu, maka Sayyidina Ali lah gerbangnya. Artinya niki ilmunya ke ngalimannya niku di bawahnya jeng Nabi. Niki dengan ditakne barang siapa yang belajar ilmu, maka sesungguhnya dia sedang, barang siapa yang mencari ilmu, dewe ini disampaikan ini, barang siapa yang mencari ilmu, sesungguhnya hakikatnya dia itu sedang mencari surga, jalan menuju surga. Wa man kana fi talabil ma'siyat, kebalikannya, wa man ta sapane wong iku kana ana sapa man iku fi talabil ma'siyat, ing dalam nyupri maksiat, mencari maksiat, usaha ning maksiat. Karena semongko ono opo anaru neroko iku fi tolabihi ing dalem panyubriman. Kebalikannya ketika orang niku berusaha menuju maksiat, ngetokne duit dikai maksiat, bolos dikai maksiat, buang-buang waktunya, tenaganya dikai maksiat, maka sesungguhnya dia itu sebenarnya menuju neraka. Semakin banyak maksiatnya, semakin dekat dia dengan neraka. Begitu juga kebalikannya. Semakin dia belajar ilmu, semakin tujuannya adalah surga, maka dia semakin dekat dengan surga. Aiman tegese wong istaghola kang ketungkul sapa man fil ilmi ing dalem ilmu annafi'i kang manfaati, barang siapa yang tersibukkan terhadap ilmu yang manfaat, alladzi kang la yajuzu kang ora wenang, la yajuzu kang ora wenang lil balighi kedue wong kang balek, yang sudah balek umurnya, al aqil kang duweni akal sehat, al aqil kang duweni akal sehat, opo juhluhu napa opo jahluhu boten ngawerui mah apa jahluhu bodoh atau bodoh ing mah iku kana mongko ana apa ilmu jujur kana iku kana ana sapa man jujur manggil-manggilin. Saya udah jawab man. Karena mongko ono sepeman iku fi haki kotit polidi toliban, iku fi haki kotin yang dalam haki kote iku toliban kobarikana, iku toliban wong kang nyupreh lil jannati maring suwargo, barang siapa yang tersibukkan di dalam ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Mbah Nawawi ditambahi malih, maksudnya ilmu nafi itu alladzi la yajuzu lil balih lil balik al afil apa jahluhu. Ilmu yang ketika orang Islam yang mukallaf sing usianya sudah balik, sudah apa namanya, dan punya akal, ini artinya mukallaf, niku tidak boleh tidak tahu atau wajib apa? Tahu. Contohnya apa? Ilmu tauhid, ilmu carane sembahyang, ilmu kayak itu ini gitu, sampean ini belajar RTQ, belajar maca Quran sing bener, ben iso salat sing bener, Fatihah ben bener. Ngoten nggih. Niku maka sampean itu sebenarnya orang-orang yang hak secara zahir kaya ing golek ilmu, tapi hakikatnya sampean ini sedang mencari surga. Wali ridho Allah taala lan nyupreh wau atau lan nyubrih maring ridhone Allah Ta'ala. Wa manutawi sapane wong iku kana ana sapa man iku muridan wong kang ngarepake lil maksiati maring maksiat, kebalikannya dan barang siapa yang mengharapkan maksiat, melakukan maksiat, kana mongko ana sapa man fil haqiqati ing dalem haqiqate ing dalem sak temene iku taliban wong kang nyuprih linari maring neraka, linari maring neraka. Dan orang yang menuju maksiat itu hakikatnya sesungguhnya dia itu sedang menuju ke neraka. Walisuh tillahi ta'ala lan nyuprih maring bendune Allah Ta'ala. Walisuh tillahi ta'ala lan nyuprih maring bendune Allah Ta'ala dan mencari kemurkaan Allah. Wal maqalah as-sabi'atu kang kaping pindho iku an Yahya bin Mu'adz saking sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Ma aso ora durhaka utawa ora maksiat Allah ing Gusti Allah sapa al-karimu wong kang mulya, sapa al-karimu wong kang mulya. Ai hamidul fi'ali tegese wong kang pinuji penggawene. Ai hamidul fi'ali tegese wong kang pinuji penggawene. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang pekerjaannya itu terpuji, itu pasti tidak akan maksiat atau tidak akan ingin maksiat. Wa huwa utaiman man hamidul fi'al iku man wong yakrumu kang mulyaake sapa man mulyaake nafsahu ing awak dhewe ne man mulyaake bit taqwa kelawan taqwa wabil ihtirasi lan kelawan ngrekso anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Orang-orang yang mulia ngendikane Mbah Nawawi disarei adalah orang-orang yang pekerjaannya atau perbuatannya selalu terpuji dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memuliakan dirinya dengan melakukan takwa dan menjaga diri dari berbuat maksiat. Ngoten nggih, mulyane awake dhewe niki termasuk niku nglakoni takwa, jaga saking maksiat. Ketika ade nglakoni maksiat, maka secara tidak langsung kita itu tidak memuliakan terhadap diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri akan dijerumuskan kepada neraka. Atau bahasa lainnya namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Zolim terhadap diri sendiri. Niku kaya donga sing masyhur Sayyidul Istighfar niku pripun? Rabbana zalamna anfusana wa illam وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ini doa sih itu Nabi Adam ya. Al-Quran juga dokumentasikan doanya Nabi Adam ketika setelah kepleset kena gudone iblis, akhirnya mangan sajarah yang setan menyebutnya buah khuldi. Imam akhirnya langsung kelambi-kelambinya mencelat kabeh. Cas. Gilo, ngoten nggih. Maksudnya barang-barang surga niku gak gelem, gak rido, nempel, gak ditutup aurate. Mencelat kabeh cas, langsung lunduk. Mencelat langsung ceblok ke surga. Wah, kuwetun. Nabi Adam ketun terus dipisahnya Nabi Adam oleh Nabi Hawa, dipisahnya jauh padahal sedang cinta-cintanya. Terus ketika itu Nabi Adam berdoa nih, kami bergumam ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna doa ngoten terus akhirnya selama berapa ratus tahun itu, ada yang mengatakan 350 tahun, akhirnya dipertemukanlah Nabi Adam dengan ibu Hawa. Akhirnya jadi lah niku, ketika kita menjatuhkan diri kita kepada maksiat, itu hakikatnya kita menzalimi diri kita. Terus pun dia. Wala asaro, nggih. Wala asaro lan ora milih ad-dunya ing dunya. Aila qaddam. Niku mari manten mim nun, mboten. Qaddam. Aila qaddam ha, tegese ora dinginake. Kodam hal kekasi orang dinginake sapa man ing dunya wala fadolaha lan ora napa jenenge ngutamaake sapa man ing dunya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat alal akhirati ngalahake ing atase perkara akhirat sapa hakimun wong kang bijaksana sapa hakimun wong kang bijaksana. Orang yang bijak pasti tidak akan memprioritaskan dunianya dibanding akhiratnya. Jadi lek aneh panggilan azan dia diusahane, wah ini panggilan Gusti Allah. Nggih, belajar di dhisikne urusan akhirat. Ai musibun tegese wong kang bener fi afalihi ing dalem penggawe neman. Ini sarai hakim. Al hakim adalah orang yang musibun fi afali. Wong kang bener ing dalam penggawe man wa huwa taiman iku man wong yamnahu kang nyegah sapa man nyegah nafsahu ing awak dhewe man dicegah dirinya mim mukhalafati aqlihi saking nulayani akale man min mukhalafati aqlihi saking nulayani akaliman as-salimi kang slamet. Orang bijak adalah orang yang ngendikane manawi orang yang apa pekerjaannya benar wa huwa man yamnahu nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim, yakni orang-orang yang mencegah dirinya berbeda dengan akal sehatnya. Berbeda dengan akal sehatnya. Akal asalin kang selamat. Ini akal sehat maksudnya. Ini akalnya wis diuntali pil misalnya. Ini akalnya sehat apa betul? Betul sehat. Kalau niku uang niku lek jane ngoten waras akalnya, gelem nganggu akalnya, gelem tafakur damel akal sehat sing diparingi Gusti Allah niku jane wong niku mestine bijak. Ngoten niku. Mestine napa? Bijak. Dan orang yang kebalikannya adalah orang yang berbuat ingkar. Lha niku mungkar itu adalah perkara yang diingkari oleh akal. Akal niki jane wis gak teko. Contoh perkara mungkar niku ya perkara-perkara yang tidak baik gitu. Niku akal sehat tidak bisa menerima kebenarannya. Wal makolah asaminatu utawi makolah kang kaping 8 iku anil Ahmas saking Imam Ahmas. Ismuhu kang utawi asmone Imam Ahmas iku Sulaiman bin Mahrun Al-Kufi. Yakni Imam Sulaiman bin Mahrun Al-Kufi kang bangsa Kufi. Radhiyallahu anhu. Amin. Man utai wong kana kang ono man utai wong iku kana ono sopo wong opo roh sumalihi modale bondone man opo roh sumalihi modale bondone man iku at-taqwa taqwa iku at-taqwa taqwa talat mongko apes opo al-al sunu piro-piro lisan an wasfi ribhi dinihi saking nyifati batine agamane man an wasfi ribhi dinihi saking nyifati batine agamane man. dingendikane kali Imam Ahmad, barang siapa yang modal dunianya itu bermodalkan takwa, maka lisan ini tak akan mampu, atau apes, tak akan mampu untuk menyifati betapa banyaknya keuntungan dunia, keuntungan agamanya bagi orang tersebut. Wa manutai sapane wong iku kana ana sapa man apa roh sumalihi modale bondone man iku adunya khabari kana iku adunya dunya kok modal utama hartanya itu urusan dunia kalat mongko apes apa al apa al sunu pira-pira lisan jaman iku al sunu pira-pira lisan apes-apes anwasfi khusroni dinihi saking nyifati kerugiane agamane man anwasfi khusroni dinihi saking nyifati kerugiane agamane man. Begitu juga sebaliknya, barang siapa kok modal utamanya, modal utama dunianya atau hartanya ini adalah urusan dunia, maka lisan tak akan mampu atau apes dari menyifati kerugian agamanya. Nah, maksudnya pripun wal makna utai maknane ngetikan Imam Nawawi, wal makna utai maknane iku man wong iku tamassaka kang cecekelan sapa man anit takwa saking takwa bintisali awamirillahi ta'ala kelawan ngelakoni piro-piro perkorone atau perintai Allah ta'ala wajadina bil ma'asi lan ngedoi piro-piro maksiat Allah ta'ala bi'an asasa kelawan yento dasari bi'an asasa kelawan yento dasari sopeman dasari af'alahu ing piro-piro penggawean iman af'alahu ing piro-piro penggawean iman bimuwafaqati syar'i kelawan nyocoki perkara syariat bimuwafaqati syar'i kelawan nyocoki perkara syariat iku falahu mongko kedue man hasanatun utawi piro-piro kebagusan kafiratun kang akeh kasiratun kang akeh la tahso kang ora kehitung apa hasanat la tahso kang ora kehitung apa hasanat. Barang siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dunianya didasari dengan mencocoki syariat utawa ketakwaan, maka dia akan mendapatkan lipatan kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhitung. Wa manutai sapane wong iku tamassaka cecekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalafatin kang nyulayani li syar'i maring syariat terus koflamha oh ya Allah fa falahu mongko iku kedue man opos falahu mongko iku kedue man khobar mukaddam mubtada muakhir falahu mongko iku kedue man sayyi'atun utai pira-pira keolonan kasiratun kang akeh ajazat kang apes apa al sunu pira-pira lisan apes-apes al zikri zalika saking nutur mengkono-mengkono Allah bila ada di kelawan hitungan bila ada di kelawan hitungan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu melakukan pekerjaan dunia kok didasari dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka lisan ini tidak akan mampu menghitung bagaimana kerugian agamanya atau keburukan-keburukan agamanya. wal maqala atasi an Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu amin wa huwa dai Sufyan As-Sauri iku saihu Imam Malik, sahabat Sufyan As-Sauri iku gurune Imam Malik yang punya madhab Maliki. Kullu ma'asyatin ngendikane Imam As-Sauri, kullu ma'asyatin anis sahwat fa innahu yurja hufranuhu. Kullu ma'asyatin ta'i saben-saben maksiat nasihat kang cukul apa maksiat cukule anis sahwati saking sahwat ail istiyaqi tegese ai istiyaqi nafsi tegese brontone ati ai istiyaqi nafsi tegese brontone ati ila syai'in maring suwiji-wiji fa innahu mengkostune kelakuan iku yurja den arep-arep apa ghufranuhu pengapurane maksiat ail maksiat itu kese maksiat maksiat yang karena sahwat itu masih diharapkan napa permohonan ampunannya. Wa kullu maksiatin ta'i saben-saben maksiat nasiat kang cukul apa maksiat cukul-cukul atau tumbuh anil kibari saking gumede ai da'wal fadli tegese ngaku-ngaku luweh utama iku fa innahu mongkostune kelakuan iku la yurja ora den arep-arep apa ghufranuhu pengapurane maksiat li anna maksiatal iblisa krana stuhne maksiate iblis iku kana ana apa maksiat iku kana ana apa asluha pokoke maksiat utawa modali maksiat atau apa istilahnya pemicu awal maksiat ayil maksiat tegese maksiat iku minal kibri saking sifat gumede iku minal kibri saking sifat gumede yazamu kang nyono sapa iblis yazamu nyono sapa iblis annahu ing setuhune iblis iku khairun luweh bagus min sayyidina Adam tinimbang saking gusti kita Nabi Adam. Maksiat sinkrono sahwat niku masih diharapkan permaafannya, sedang maksiat karena merasa sifat sombong itu tidak diharapkan permohonan maafnya, dan itu adalah maksiatnya iblis. Walian niki tutupnya ya, tutupnya pindah ya, pas setengah jam ya. Ini tutupnya pindah. Wali anna zillatu sayyidina Adam lan krono setuhune keplesete gusti kita Nabi Adam alaihi salam khilafe atau lupute Nabi Adam iku kana ono opo zilla ono iku kana ono opo asluha ngoten fa'ile yang sak mantune opo asluha asale utawa pokoke utawa pemicune maksiat utawa zillah kepleset iku minas sahwati saking sahwat. Maksiate Nabi Adam niku keplesete Nabi Adam niku keranten sahwat mboten krana rasa gumede niku masih diharapkan permohonan maafnya atau diharap-harap di ngapura bisa babi istiyaqihi tegese kelawan sebab brontone Nabi Adam bronto-bronto seneng-seneng pingin-pingin ila dauki samroti sajaroti sajaroti maring ngicipi buai wit ila dauki samroti sajaroti maring ngicipi buai wit as-sahwati kang as-sahwati ngaten mause diwas terusan nggih dados mudhofilah. Jadi ila dzauki samrati sajarati sahwati bronto-bronto maring ngicipi buai wit kang den sahwati. Wit sing disuwenengi. Yang mana al manhiyi buah wau al manhiyi kang den cegah apa anhu sajaroh opo anhu sajarah kepingin nyicipi buahe wit, padahal wit itu jelas-jelas wit yang terlarang untuk didekati. Karena itu terus tasik di ngapura Nabi Adam ini, sedangkan iblis itu tidak di ngapura. Wal makolah al-asiratu kang kaping 10 an ba'di zuhad saking sebagiannya para zuhud wallahu a'lam bisawab. Monggo kita tutup kanthi wa'asan hamdalah sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih jeneng aku nyuwun matur suwun jazakumullah sang jaza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayk. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitanin. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.